Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Kita lanjutkan untuk mendengarkan pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala pada salah satu muhadharahnya yang kemudian disusun menjadi kutaib ini. Soal, qala sa'il narju minkum nasihatan hawla tahawunil kathir minal muslimin. Kami mengharap dari anda, dari engkau, sebuah nasihat seputar bermudah-mudahannya banyak kaum muslimin fi syira'i albisati abna'ihim as-sigar, dalam membelikan pakaian untuk anak-anak mereka yang masih kecil. Allati fiha tashabbuhun bil kufar, yang padanya terdapat tashabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Bal wa tafassukhin fi sitr, bahkan mencacati dalam menutup aurat. Fa idza ma nusihu ya'tadharu bi annahum sigar, orang-orang itu jika dinasihati mereka beralasan bahwa anak-anak tersebut masih kecil, maksudnya tidak mengapa dibelikan pakaian-pakaian yang seperti itu karena mereka masih kecil. Jadi ini pertanyaan yang diajukan, atau salah satu dari pertanyaan diajukan kepada beliau. Nah, membelikan pakaian untuk putra-putrinya yang masih kecil, pakaian-pakaian yang ada sisi tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, bahkan ya mengurangi dalam menutup aurat. Kata beliau al-jawab, al-haqiqah hadha minal umur allati takallamna anha, ini diantara perkara yang kita bicarakan, yang kita kaji, yang kita bahas fi hadhil muhadhurah, pada sesi daurah kali ini. Wahia min huquqil awlad alal aba, yaitu masuk dalam pembahasan diantara hak-hak anak yang harus ditunaikan, diberikan oleh sang ayah, para orang tua. At-tarbiyah al-hasanah, yaitu pendidikan yang baik. At-tarbiyatul qawimah ala makarimil akhlak, pendidikan yang lurus, yang baik, di atas akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik. Wa min dhalik, dan di antara perkara tersebut adalah al-libas, permasalahan berpakaian. Fayajibu wujuban ala ahli al-haqqi, maka sangat wajib hukumnya bagi orang-orang yang di atas kebenaran, di atas al-haq, ayya'tanu bi abna'ihim, agar mereka perhatian dengan perhatian yang penuh terhadap anak-anak mereka dalam akhlak, juga dalam hal pakaian. Fahaulai fil dhatu akbadihim, mereka ini adalah buah hatinya. Wahum man yahmiluna khabarahum ba'da wafatih, mereka, anak-anak tersebut, juga yang akan membawa nama baik dari kedua orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Sehingga wajib ayah risal ab bagi ayah untuk semangat. Wa antah risal dengan pula ibu, ummu untuk bersemangat. Ala yasluka bi awladihima al-maslak al-hasan al-qawim an-nafi', untuk keduanya ayah dan ibu betul-betul menempuh jalan yang baik, jalan yang bagus dalam mendidik kedua putra-putrinya dengan pendidikan tarbiyah yang bagus, tarbiyah yang baik. Amma kaunul awlad sigoron, terkait dengan anak-anak kecil, falbasuna libas al-mutafassikh, yang mereka mengenakan pakaian yang kurang sempurna dalam menutup aurat, awul libas warasatir, atau pakaian yang bahkan tidak menutup aurat. Fanaqul, maka kami katakan, hadza fihi manqasatun fi wajhin, dalam permasalahan ini ada sisi kekurangan. Ya, ada sisi kekurangan. Ditinjau dari dua perkara. Yang pertama, fi haqqil aba wal ummahat, tinjauannya dari sisi ayah dan ibu, kedua orang tua. Li'anna hadza fihi dalilun 'ala tahawun, ketika orang tua bermudah-mudahan untuk memberikan dan membelikan pakaian yang seperti tadi sifatnya kepada putri-putrinya, putra-putrinya, itu sebagai bukti bahwa kedua orang tuanya bermudah-mudahan. Wa 'ala 'adamil hirsi 'ala tansyi'atil hasanah, juga menunjukkan kedua orang tuanya tidak semangat untuk membina, mendidik, membesarkan putra-putrinya dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang memperbaiki. Idzal wajib 'alal um wa 'alal ab, yang wajib bagi seorang ibu demikian pula seorang ayah, ayah risau 'alan tansyiatil aulad, tansyiatan tamatan khayyiratan nasihatan, semangat untuk membesarkan putra-putrinya di atas pendidikan yang sempurna, pendidikan yang bagus, pendidikan yang bernilai nasihat bagi mereka. Waqad marra ma'na al-hadis al-muttafaq alaih, dan telah lewat bersama kita hadis muttafaqun alaih, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian adalah penggembala atau pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Tayyib, seorang ayah pemimpin di tengah-tengah keluarganya akan ditanya bagaimana kepemimpinannya di tengah-tengah rumah tangganya, apakah mampu menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka ataukah tidak? Apakah telah berjuang semaksimal mungkin ataukah justru malah bermudah-mudahan? Sang ibu juga ditanya. Nah, tadi sisi yang pertama terkait dengan kedua orang tuanya, ibu dan ayah. Tinjauan yang kedua, tarbiyatul aba auladahum ala mithli hadhil albisa fi hali sigurihim. Pendidikan yang ditanamkan oleh para ayah atau kedua orang tua terhadap putra-putrinya ala mithli hadhil albisa, dengan pakaian model tadi, fi hali sigurihim, di saat putra-putrinya masih kecil. Hal itu lahu atharu salbi alaihim fi halil kibar, akan berdampak negatif, berdampak buruk atas putra-putrinya di saat mereka besar. Kecuali yang Allah Azza wa Jalla kehendaki berbeda. Penjelasannya demikian, kata beliau. Tura kaifa sayakunu hal abawain. Bisa dilihat bagaimana keadaan kedua orang tua jika anak-anaknya sudah besar, sudah dewasa, remaja, dalam keadaan sudah terbiasa dengan pakaian seperti itu, pakaian menyerupai orang kafir, pakaian yang tidak syar'i, dan mereka sudah terpatri dalam diri mereka punya kebiasaan seperti itu, berpakaian dengan yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sempurna dalam menutup aurat, bahkan ada yang serupa dengan orang kafir. Nah, di saat mereka sudah besar, sudah terbiasa dengan itu, sang ibu, sang ayah ingin mencegahnya. Ya, sang ayah, sang ibu ingin mencegahnya. Nak, jangan pakai pakaian itu lagi, kamu sudah gede. Ya. Maka fasaha fi wajhi aw sahat qailan aw qailatan antuma kuntuma as-sababu fi hadha. Bukankah kalian berdua, wahai ayah, wahai ibu yang dulu menyebabkan putra-putri terjatuh dalam kebiasaan yang jelek seperti ini? Nah, apakah kemudian kedua orang tua akan menjawab, lah dulu kan kalian masih kecil, enggak apa-apa, sekarang udah gede, enggak boleh. Apakah akan berikan jawaban seperti itu? Ala ya'lamu, tidakkah dia faham, dia mengetahui bahwasanya termasuk dari bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam adalah mengajari, mendidik, mentarbiyah anak kecil sebelum mereka dewasa. Jadi bimbingan Rasul adalah mendidik, membina anak-anak kecil sebelum mereka dewasa. Ya, sebelum sulit diatur, sebelum kebablasan. Nah, ama ya'lamu, tidakkah dia faham, tidak mengetahui bahwa Nabi alaihi salatu wasalam semangat ala sigar wal kibar ala sawa, mendidik, mentarbiyah yang kecil maupun yang besar dengan porsi yang sama, fitarbiyah dalam hal pendidikan. Tidak kemudian, wah ini masih kecil, enggak apa-apa, yang gede jangan. Tidak, Rasul menyamakan dalam hal tarbiyah. Yang gede diajari agar bagus, yang kecil juga diajari agar bagus. Ama ya'lamu ha'ula, tidakkah dia faham, tidakkah mereka para orang tua sadar, mengetahui bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tatkala beliau melihat Al Hasan, putra dari Ali radhiyallahu taala anhu, yakni cucu beliau, cucu Rasul alaihi salatu wasalam, dalam keadaan Hasan masih kecil ketika itu, memakan ya beberapa biji atau sebutir dari buah kurma, yang kurma itu kurma sedekah. Rasul melihat hal itu. Hasan masih kecil, masih bocah, belum dewasa, belum remaja. Bagaimana tarbiyah Rasul? Apakah Rasul kemudian, ya enggak apa-apa, masih kecil, terus, apa seperti itu? Kata Syekh melanjutkan sabda Rasul dalam menukilkan ini. Qal kakhin. Ya, dalam bahasa kita ya ungkapan untuk mengajari atau memancing anak kecil agar memuntahkan apa yang dia makan tadi. Kemudian kata Rasul, ala ta'lamu anna la na'kulu sadaqah. Tidakkah kamu tahu wahai cucuku bahwa kita ini tidak boleh makan sedekah. Kemudian kata Syekh, wa huwa shaghirun wa qadum mukallaf. Dalam keadaan Al-Hasan ketika itu masih kecil, belum mukallaf, belum terbebani syariat. Ya. Dalam bahasa kita rumdi dosa kan itu ya. Tapi telah kita pelajari pada kitab ini juga bahwa meskipun mereka masih kecil, tapi orang tua ya terkenai beban untuk mendidik dan mentarbiyah putra-putrinya agar menjadi baik, menjadi bagus. Nah, jadi arahannya kepada orang tuanya. Hadhi tarbiyah. Tarbiyatun liman ya'ti ba'dahu alaihi salatu wassalam. Inilah pendidikan, inilah tarbiyah. Tarbiyah pendidikan dari baginda Rasul untuk generasi yang akan datang setelahnya, bahkan juga pendidikan untuk orang yang hidup di masa itu dari kalangan para sahabat ya ridwanullah alaihim ajma'in. Fa'ala kulli hal, nas'alullah, kita mohon kepada Allah azza wajalla ayah dia al-jami', semoga Allah azza wa jalla memberikan hidayah kepada seluruhnya. Sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wa illa, dikarenakan fitan, yang namanya fitnah, cobaan, ujian, amya, ya, bukma, somma, dalam bahasa kita membabi buta. Ya, tidak kenal ini, tidak kenal itu. Fitnah bertubi-tubi. Nah, membisukkan seseorang, membutakan seseorang, menjadikan orang tuli dari kebenaran, dari al-haq. Tayyib, nas'alullah al-hidayah wassalamah. Kata Syekh, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla petunjuk dan keselamatan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.